Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Minggu 5 Maret 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Nico Firza. Dua petani di Penarun masuk rumah sakit akibat ditembak OTK. Kodim PD bangun 14 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Perayaan Maulid di Asrama Aceh Foba Jakarta bubar saat Ahok datang. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, dua petani ditembak orang tak dikenal di rumahnya masing-masing di Dusun Simpang 3, Gampung Penarun Baru, Kecamatan Penarun, Aceh Timur, Minggu dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kedua korban telah dibawa ke RSUD Dr. Zubir Mahmud untuk mendapatkan perawatan medis. Kedua korban penembakan OTK adalah Juman 51 tahun dan Misno 35 tahun. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Informasi diperoleh, korban pertama terkena tembakan OTK adalah Juman. Ketika itu, Juman mencoba melihat penyebab munculnya asap di dinding rumahnya sejenak mendapat laporan dari istrinya. Saat ia bangun dan membuka pintu, itulah Juman ditembak OTK dan terkena di bagian leher kanannya. Akibatnya, ia terjatuh bersimbah darah di ruang tamu rumahnya. Kemudian OTK kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah rumah korban dan rumah tetangganya, sehingga tetangga Juman bernama Misno juga terkena tembakan di bagian perut. Menurut saksi mata, setelah melakukan penembakan, pelaku langsung melarikan diri ke arah Kampung Sri Mulia, Kecamatan Penarun, Aceh Timur. Sementara kedua korban telah dibawa ke RSUD Dr. Zubir Mahmud untuk mendapatkan perawatan. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto mengatakan tim penyidik Polres Aceh Timur menemukan 10 selongsong peluru dan 2 amunisi senjata laras panjang M16 di lokasi penembakan. Hasil identifikasi dan penyisiran jejak pelaku, diduga pelaku penembakan berjumlah 4 orang dengan menggunakan 3 sepeda motor. Syederalun, Kodim 0102 PD membangun 14 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin lanjut usia di 2 kabupaten yakni PD dan PD Jaya. Pembangunan bantuan rumah ini program kerjasama Kodam Iskandar Muda dengan Kementerian Sosial RI dalam wilayah Kodim 0102 PD tahun anggaran 2017. Dari PD, Idris Ismail melaporkan. Rumah layak huni yang dibangun di PD dengan jumlah 8 unit tersebar di Kecamatan Parangtiji 1 unit, Indrajaya 1 unit, Mutiara Barat 2 unit, Gelumpang 3 1 unit, dan Bate 2 unit. Sementara di PD Jaya dibangun 6 unit, tersebar di Kecamatan Bandar Baru 4 unit, dan Kecamatan Merah 2 2 unit. Prosesi peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni dilakukan dan Dim 0102 PD, Letkol Usik Samwa Parana, Minggu pagi di Kampung Dayah Syarif, Mutiara PD. Letkol Usik Samwa Parana mengatakan, ke-14 unit rumah layak huni yang diperuntukkan bagi lansia miskin pada tahun ini diperkirakan rampung dalam tempo 10 hari dengan melibatkan sebanyak 50 personel TNI dari jajaran Kodim 0102 PD. Pembedahan rumah lansia ini mencakupi seluruh fisik bangunan berupa dinding papan, lantai semen, atap seng, serta dilengkapi MCK. Program ini sebagai wujud nyata kontribusi TNI dalam mensejahterakan rakyat miskin. Setelah dilakukan pendataan, diperkirakan masih ada 30 unit rumah lansia lagi yang perlu dibangun kembali dan akan diprogramkan tahun depan. Syederalun, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Asrama Mahasiswa Aceh Foba, Jakarta Selatan, Minggu pagi, langsung bubar ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tiba di arena perayaan Maulid. Kegiatan Maulid diselenggarakan oleh mahasiswa penghuni asrama Foba dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru FOBA periode 2017-2028. Dari Jakarta, Fikar Wieda melaporkan. Saat Ahok tiba, penceramah Maulid Tengku Haji Muhammad Rusli Hasbi langsung menutup ceramahnya, padahal belum 5 menit berada di mimbar. Tengku Rusli menutup ceramahnya dengan menyatakan umat Islam harus bersatu. Beberapa tokoh Aceh yang duduk di deretan kursi paling depan seperti Tarmizi Karim, Mustafa Abu Bakar, Ketua PP Tim Surya Dharma, anggota DPR asal Aceh Nasir Jamil, dan lain-lain juga langsung meninggalkan tempat acara. Ahok tiba di tempat itu pada saat ceramah maulid baru saja dimulai. Saat tiba di lokasi asrama FOBA, Ahok langsung diarahkan ke ruang rapat PP Tim yang semula disiapkan sebagai tempat makan. Tak lama berselang, Ahok sempat keluar ruangan dan menuju tempat acara yang jaraknya lebih kurang 20 meter. Tapi karena acara maulid sudah selesai, Ahok lalu diarahkan kembali ke ruang rapat PP Tim untuk bersantap siang dengan menu gulai Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun penyidik Reskrim Polres Loksmawe memastikan akan segera mengirim berkas kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi terhadap Muhammad Syahrul, 19 tahun, remaja asal desa Bandamasin, ke Kejari Loksmawe. Penyidik sudah merampungkan pemeriksaan saksi untuk proses penyidikan kasus tersebut. Dari Loksmawe, Jafarudin melaporkan. Untuk diketahui, remaja pengembala kambing tersebut meninggal pada Jumat lalu sekitar pukul 19.30 WIB saat orang tuanya hendak membawa lagi ke rumah sakit. Syahrul dianiaya oknum polisi Polres Loksmawe dengan cara ditendang di bagian dada pada Selasa 31 Januari 2017 karena dituduh mencuri daun pisang. Dalam kasus itu, polisi sudah menetapkan Bribka Syafrizal, oknum polisi tersebut, sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Loksmawe AKP Yasir mengatakan, saksi sudah cukup dalam kasus itu sehingga tinggal perlu perampungan berkas dan kemudian baru dilimpahkan kepada jaksa. Kemungkinan dalam pekan ini berkas kasus tersebut sudah dapat dilimpahkan kepada jaksa. AKP Yasir menyebutkan Bribka Syafrizal sudah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus itu. Tersangka tidak ditahan karena selama ini kooperatif dan tidak mungkin melarikan diri karena masih ada dalam ikatan dinas. Syederalun, penduduk Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, masih menggunakan air rawa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu disebabkan sumur sebagai satu-satunya sumber memenuhi kebutuhan air tidak ada yang bersih. Dari Aceh Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Sumur milik warga di pusat perkantoran pemerintahan kedua setelah Singkil itu, airnya berkarat dan bau. Sehingga ketika dipakai mandi, badan menjadi bau, serta digunakan mencuci perabot rumah tangga meninggalkan karat. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta segera membangun sarana air bersih di Kecamatan Singkil Utara. Mengingat permasalahan kesulitan air bersih sudah terjadi belasan tahun, semenjak kabupaten itu berdiri namun tidak pernah ada perhatian. Warga saat ini membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sementara bagi yang tidak mampu terpaksa mengkonsumsi air sumur bau serta berkarat. 5 tahun lalu sempat muncul rencana akan dibangun sarana air bersih dengan cara membangun pipanisasi untuk mengalirkan air dari kawasan simpang kanan. Air tersebut rencananya untuk memenuhi kebutuhan di 5 kecamatan termasuk Singkil Utara. Namun rencana itu tidak terrealisasi. Syederalun PT Aceh Makmur Bersama siap menggunakan tangki CPO dan fasilitas pendukungnya milik PT Bina Usaha Aceh Utara yang terletak di Pelabuhan Kurunggekuh. Hal ini dipastikan setelah adanya penekenan MOU antara General Manager Pelindo 1 Loksmawe, Prahartiwa Narso, dengan Direktur PT AMB, Petrus, di sebuah kafe kawasan Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Prahartiwi Narso menjelaskan beberapa hari lalu pihaknya telah meneken MOU dengan PD Bina Usaha terkait pengelolaan aset bersama berupa tangki CPO berkapasitas 3.500 ton dan fasilitas pendukungnya di Pelabuhan Kurunggekuh. Dalam perjanjian itu disebutkan jika Pelindo akan mencari pihak ketiga untuk pengelolaan tangki CPO sehingga PD Bina Usaha berhak mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga nantinya. Menindaklanjuti MOU, maka pihaknya merangkul PT AMB. Sesuai komitmen bersama, dalam beberapa hari ini, tim teknis dari PT AMB akan turun ke pelabuhan untuk mengecek tingkat kerusakan di JPO. Pada April akan mulai dilakukan perbaikan. Target 7 bulan ke depan, perbaikan JPO selesai dan JPO dari berbagai daerah Aceh sudah bisa dipasok ke pelabuhan untuk diekspor ke luar negeri. Bila ini berjalan mulus sesuai rencana, dipastikan juga akan berefek bagus terhadap berkembangnya perekonomian masyarakat. Syedralun, sebanyak 110 orang tewas dalam 48 jam terakhir di wilayah barat daya Somalia. Perdana Menteri Somalia Hasan Ali Khairi menyatakan warganya tewas karena kelaparan, yaitu sebagai akibat dari bencana kekeringan ekstrim yang kini melanda Somalia. Bencana kekeringan tersebut telah mengancam keberlangsungan hidup jutaan jiwa warga Somalia. Okezone.com melansir. Sebagaimana dilansir dari Time, berita kematian tersebut merupakan laporan pertama pasca pemerintah Somalia menetapkan kekeringan sebagai bencana nasional pada Selasa 28 Februari 2017. Guna menanggulangi bencana tersebut, Perdana Menteri Hassan telah menggelar pertemuan dengan Komite Kekeringan Nasional Somalia. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa kini memperkirakan sekitar 5 juta warga di benua Afrika terancam mengalami bencana kelaparan. Somalia sendiri merupakan salah satu dari 4 negara bersama Yaman, Nigeria, dan Sudan Selatan yang dipilih PBB sebagai penerima bantuan dengan jumlah besar, yakni sekitar $4 miliar. Koordinator kemanusiaan PBB, Stephen O'Brien, diperkirakan akan segera mengunjungi Somalia dalam beberapa hari ke depan terkait bencana kemanusiaan tersebut. Sekira ribuan warga Somalia dari berbagai daerah telah bergerak menuju ibu kota Mogadishu untuk mendapatkan bantuan pangan. Lebih dari 7.000 orang telah ditempatkan di pusat pengungsian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 5 Maret 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.